cinta jo kasih sayang. Di IG ada jo rasa cinta, di pelaminan kita dua-dua berdua. Dek buto adik kini kita berpisah, barani cinta ke orang lain. Ditanyo dulu adik bagia, kiranya denai hanya palampok malu. Oh,